masih terus begini. Takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Rendang tawar sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuang. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadang-kadang tak seiring jalan. Ku cari dan selalu agar tiada penyesalan dan air mata. Seiring jalan.